Mitra bisnis DPR berencana melarang konsumsi minuman beralkohol dengan kadar di atas 1% lantaran alkohol dinilai membahayakan masyarakat. Rancangan undang-undang sedang dibahas yang isinya melarang produksi, penyimpanan, dan penjualan minuman beralkohol dan sanksi pidana bagi yang melanggar. Untuk membicarakan hal tersebut, saya sudah tersambung dengan Ketua Apindo, Franky Sibarani. Pak Franky, bagaimana komentarnya soal ini? Ya, memang seperti side effect saja kalau undang-undang itu dikeluarkan. Karena sebenarnya sudah banyak stakeholder yang terkait dengan kalau kita bicara minuman beralkohol. Tentu yang pertama adalah industri. Ya. Industrinya sekarang memang ada. Dan menurut saya industri di dalam negeri ini cukup baik dan pertumbuhan cukup bagus. Sehingga ada juga potensi-potensi ekspor yang sebetulnya bisa ditingkatkan lagi. Yang kedua, dari sisi pasar. Dari sisi pasar itu, kita ini kan cukup tinggi wisatawan. Dan baik itu mancanegara maupun domestik. Sehingga memang permintaan ya dari waktu ke waktu itu cenderung memang meningkat. Yang ketiga, permasalahan mengenai regulasi yang ada. Regulasi yang ada sekarang ini menurut saya sudah cukup dan sudah tepat. Karena pemerintah membatasi sebenarnya, mengatur dari sisi penjualan dan distribusi. Katakanlah yang terakhir itu ada peraturan Menteri Perdagangan yang menyatakan bahwa retail tidak boleh menjual sembarangan. Harus ada ketentuannya. Misalnya tidak boleh diperdagangkan untuk customer berusia di bawah 18 tahun. Kalau tidak salah ya, 18 atau 21 tahun. Kemudian diatur juga mengenai penempatannya. Nah, tetapi begini, di dalam minor itu kan ada tiga kategori. Ada A, B, C. Nah, yang B dan C dengan alkohol di atas 5% kalau tidak salah itu, hanya boleh diperdagangkan di hotel atau kafe yang related dengan tujuan turis ya, atau daerah-daerah yang memang sangat controllable. Tetapi kalau untuk yang di bawah golongan A atau di bawah 5% ya, yang beer, yang light beer seperti itu bisa diperdagangkan tetapi hanya boleh toko-toko yang memiliki izin. Tapi bukankah sudah ada peraturan-peraturan pelengkap lainnya soal pengendalian minuman beralkohol ini yang dirasa juga cukup untuk meredam efek negatif dari konsumsi alkohol di Indonesia, Pak Franky? Di luar daripada peraturan perdagangan ini, ada peraturan presiden juga. Kemudian ada juga peraturan-peraturan daerah yang menetapkan memang intinya adalah bahwa konsumsi itu diatur dan tetap diperkenankan sejauh controllable ya. Kalau kita melihat bahwa 1, 2, dan 3 ini sudah ada, dan keinginan itu untuk mematikan, RU ini kan cenderung mematikan, minum nggak boleh, jualan nggak boleh, produksi nggak boleh, tentu itu kontraproduktif terhadap perkembangan ekonomi yang terkait dengan minum itu sendiri. Cenderung kita itu tidak ketat di dalam pengawasan di lapangan, baik produksi yang oplosan yang ilegal maupun penjualan minol yang ilegal. Jadi jangan kita mengorbankan sesuatu yang besar dengan langkah-langkah yang katakanlah justru mematikan industri ini. Berarti berdasarkan kondisi nyata di lapangan, peredaran minuman beralkohol resmi sebenarnya tidak ada masalah, Pak Franky? Yang resmi tidak ada. Permasalahannya kan yang tadi, banyak yang oplosan, yang industrinya tidak jelas, abal-abal. Kemudian yang impor ilegalnya juga banyak, yang merugikan negara dari sisi cukai, yang dari sisi pengawasan dan dari sisi penertiban. Artinya begini, yang resmi baik, yang ilegal itu masalah pengawasan dan sanksi. Selain itu, inisiasi rancangan undang-undang pelarangan minuman alkohol ini dianggap tidak mencerminkan kebutuhan dan pembentukannya tidak melalui koordinasi dengan stakeholder. Bagaimana menurut Pak Franky? Ya, itu setuju. Satu lagi juga tidak merujuk kepada undang-undang atau perundang-undangan yang sudah ada. Membuat hal-hal baru tetapi tidak merujuk kepada yang sudah ada dan common internasionalnya seperti apa. Mungkin itu yang perlu dibenahi di dalam legislatif ke depan. Demikian Ketua Apindo Franky Sibarani, saya Gery Sadewa.